Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nyuruh beli kulkas, jadi. Kulkas gak usah dibeli, ini buat Ustaz. Lah ini kan duit saya buat beli kulkas tadi. Oh iya. Gimana? Ya, dibagiin ya? Sini, baik orang suruh beli kulkas kok. Belum. Sini. Sini. Ada orangnya. Sini. Oh, kirain dia lupa, Bu. Balikin lagi, Bu. Sini. Wah, gak bener nih. Bu, iya, Bu Ustaz. Iya, ini kan amanah. Iya. Iya kan? Sedekah bagus, boleh. Tapi jangan pakai duit orang dong. Iya kan? Ya, Pak Ustadz kirain udah lupa, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Amin. Ya, harta kita itu bukan harta yang kita dapatkan. Harta kita itu adalah apa yang kita berikan. Itu dia harta kita. Oh. Subhanallah. Den. Iya, Pak Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Subhanallah. Oh, jadi gitu, harta kita tuh sebenarnya apa yang kita kasih gitu, Pak Ustaz? Artinya apa yang kita kasih itu, itulah di harta kita. Nah, ini Pak Ustaz, tema kita orang paling kaya. Ya. Maksudnya orang paling kaya itu adalah orang yang bisa berjuang, Pak Ustaz. Dari keterpurukan, akhirnya bisa menjadi sesuatu dan membanggakan keluarga. Nah, ini. Itu kaya hati, kaya perjuangan, betul. Nih, Pak Ustaz, tamu kita yang pertama. Ini Mas Hendra, dia adalah seorang Direktur Eksekutif Institute for Regional Investment and Development. Gitu, Pak Ustadz. Development Studies. Oh, iya. Singkatannya? Singkatannya IRDI. IRDI. Nah, dia Direktur di situ, padahal bapaknya tuh hanya seorang pemungut sampah. Ya Allah, hebat ya. Kita undang, ini dia Mas Hendra dan Pak Basuki. Ini ayah sama anak itu? Ini ya ayahnya. Ayah. Emang anaknya kadang kan... Kalau malah gedean anaknya, Pak Ustaz. Iya, ya. Itu Bapak benar. Bapak, maaf, sehari-hari. Tukang sehari-hari mengut sampah. Bisa diceritain, Pak, kegiatannya, Pak? Kegiatan sehari-hari saya setelah itu buang sampah ada pekerjaan lain. Apa tuh? Di proyek bangunan. Oh, di proyek bangunan. Iya, Subhanallah ya. Udah mengut sampah terus kerja di bangunan. Iya, Pak, bagaimana Bapak mendidik anak Bapak? Hendra ini akhirnya bisa menjadi seorang seperti sekarang. Apa yang Bapak tanamin, Pak? Pada awalnya juga saya apa ya menonton di TV itu apa ya liputan di TV ini kena kok anak tukang sampah kok bisa kuliah? Aku pasti bisa dengan itu contoh saya. Cuma saya. Saya bisa itu misalnya. Coba tuh boleh tuh bareng-bareng. Aku pun insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa. Bareng-bareng satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Insya Allah bisa. Lagi. Insya Allah bisa. Oh jadi awalnya... Ampah. Saya ingat liputan juga. Pak Basuki melihat sebuah liputan tayangan televisi. Tergugah gitu ya. Tergugah ya. Subhanallah. Bapak akhirnya menyekolahkan sampai akhirnya bisa lulus kuliah. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Apa hambatan Bapak? Mumpuk kan lumayan besar biaya untuk kuliah anak. Alhamdulillah cukup lumayan. Karena putra saya ini itu di asrama tinggal kos. Beasiswa. Beasiswa. Ada beasiswanya juga. Bahkan dia beasiswa. Bisa diceritakan IRDI itu berapa bersaudara? Saya stand. Mungkin anak pertama IRDI, anak kedua. Itu ininya perusahaan yang dulu. Oh, iya. Coba ceritain tentang tempat bekerja. Lembaganya ya. Iya, jadi... Pas akhir tingkat pertama terakhir di kuliah, saya merasakan karena dapat amanah di BMKM IPB dan IPB, beasiswa IPB, beasiswa stan. Subhanallah. Iya, jadi di akhir tingkat kuliah itu saya merasakan saya harus memperlama waktu kuliah saya, sedangkan beasiswa saya sudah berakhir. Akhirnya saya mencari kerja, mencoba mencari kerja dan mendapat kerjaan dari seorang teman dan proses panjang, akhirnya saya dipercaya untuk membangun sebuah lembaga yang disebut namanya IRITS. IRITS. Institute for Regional Investment and Development Studies. Institute for Regional Investment and Development Studies. Itu apa bergeraknya di bidang? Di bidang pelatihan dan pengembangan SDM aparatur daerah. Wow. nggak ada halangan ya kan buat orang yang maaf tukang sapu, tukang penjaga kereta, pong ojek, punya anak pinter, bisa kuliah. Ya, malah mungkin ini kandidat beasiswa keluar juga ya, ada. Insya Allah, Ustaz. Jadi sekarang target hidupnya 2012 ini nikah dulu, Ustaz. Habis menikah. Ada banyak yang tepuk tangan, ya? Pas bilang nikah, ibu-ibu semua, ibu udah ada bapak, Bu. Yang ini. Oh, ada anaknya, Bu, ya? Okay. Nah, ntar kita masih ngobrol lagi, Pak. Siap. Kita juga ada tamu yang kedua. Irit, ya, Irit. Ya, okay. Kisahnya juga luar biasa. Tetap bareng kita di chattingan, ya. Iya, iya, Pak Ustaz. Banyak loh orang-orang istimewa di negeri ini, subhanallah. Pak Basuki. Pak Basuki, putranya ada berapa? Putra-putrinya berapa? Ada dua. Yang Hendra ini yang ke? Yang pertama. Yang pertama. Adiknya? Baru kelas 2 SMK. SMK. Madrasah Aliyah. SMA. Iya, Al Hidayah Cinere. Oh, Hidayah. SMK. SMK. Ceritain dong, Dra, awalnya bagaimana sehingga bisa sampai di posisi yang sekarang? SMP sama dengan SMA saya bekerja, Ustaz. Jadi di hari saya libur sekolah, saya membantu bapak saya untuk mendorong roda. Jadi bapak saya menarik roda sampahnya, saya mendorong di belakang. Selain itu siangnya saya juga bekerja mengurus taman di rumah yang diambil sampahnya, ngurus taman, terus juga cuci mobil dan sebagainya. Itu sampai dengan SMA. Karena SMP, SMA, saya sekolah gratis di SMA 1 Depok Sat. Oh, gratis? Nggak nyusahin dari dulu ya? Subhanallah ya. Apa doa Bapak dulu, Pak? Bisa banyak dapat kemudahan ini kan, tentu barangkali ya. Iya, iya. Ada rahasianya gitu kan. Saya pertama, karena manusia itu tak luput dari dosa-dosa. Itu siang malam saya mohon diampunkan. Dan di samping itu saya minta diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Di samping itu ya tak lupa juga dari majelis. Majelis? Iya. Maksudnya? Belajar gitu. Oh, Bapak ngaji sana, ngaji sini gitu. Iya. Insya Allah kalau kita ada niat niat baik, itu ada jalannya. Amin. Insya Allah kalau ada niat baik, ada jalannya. Ada jalannya, Pak. If there is a way, there is a will. Nah. Salah. If there is a will, there is a way. Nah. Jadi pokoknya intinya. Manjadda. Wajadda. Manjadda. Wajadda. Manjadda. Wajadda. Manjadda. Wajadda. Wali pesantren ini. Mandaku. Wandaku. Gitu maksudnya. Iya. Nah, kita sudah belajar nih dari Hendra, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang Denny akan undang tamu kita yang kedua. Pernah menjadi penjajah es dari warung ke warung. Pernah juga menjadi kondektur angkot. Wih. Pernah juga menjadi pengajar yang dibayar cuma 300 ribu sebulan. Tapi sekarang bisa menjadi seorang miliarder. Ini dia Pak Yuli Irmayanto. Pak Yuli. Ya. Apa kabar Pak Yuli? Alhamdulillah sehat. Kayak pejuang itu Pak. Mantap ini. Asik. Kans. Harta yang terpendam. Oh gitu. Iya, iya. Pak Yuli ceritain dong masa kecilnya dong. Kalau masa kecil mungkin jadi nangis Ustaz. Oh. Jadi saya waktu SMP itu sudah punya pengalaman yang luar biasa. Saya punya kakak ketabrak mobil, kemudian gila. Allah. Jadi sampai sekarang masih gila. Saya agak berpikir bisa hidup seperti ini. Yang penting adalah saya harus sekolah. SMP SMA lulus, saya diterima di Gajah Mada. UGM? UGM. Terus belum sembuh juga. Terus saya pengen berbuat terbanyak, akhirnya jadi dosen. Saya pengen nolong banyak orang. Waktu itu mungkin kesalahan saya menolong mahasiswa yang ujian komputer praktek, padahal nolongnya hanya memotivasi. Ternyata besoknya saya dapat surat peringatan, saya protes malah di PHK. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya saya bisa ke Jakarta, diterima perguruan tinggi yang terbesar Jakarta, akhirnya bisa seperti ini. Yang menarik hari ini, saya sesungguhnya hari ini ada di Yogyakarta, nanti jam 7 ditunggu. Sesungguhnya saya belajar dari banyak ustadz, yang saya umumnya ada 3 ustadz. Ustadz Arifin Ilham, A.A. Gim, dan salah satu beliau. Minggu yang lalu, saya beli mobil baru untuk si Arbaitullah. Saya beli DVD ini buat sekalian. Saya borong CD-nya Ustadz Usman Mansur. ternyata hari ini dipertemukan Allah di antara YM Subhanallah. Oh, waktu itu beli cuma pengen denger, pengen belajar aja. Oh, saya sering beli, saya dengerin dan pasti habis. Dipinjam orang nggak kembali. Ternyata The Miracle Baitullah, Pak Ustaz Kalian, 2010, saya nggak sangka saya diajak untuk umroh. Saya nggak punya uang waktu itu. Kemudian, tapi saya tanda tangan aja, si tanda tangan. Yang terjadi besok saya ke kantornya, saya nggak perlu sebut namanya, nanti nggak enak promosi. Ternyata di situ banyak orang mau umroh. Saya langsung gesek kartu kredit, bayar 3,5 juta. Apa yang terjadi? Besok saya jual mobil kantor. Terus saya buka kantor perwakilan. Subhanallah, sampai hari ini jumlah yang saya manage di Indonesia hampir 2000 kantor perwakilan di Indonesia. Rezeki yang saya peroleh juga, saya tertarik tadi Ustadz ketika di preambil adalah orang kaya adalah orang yang memberi. Itu betul. Saya tunjukkan, saya kemarin dapat Ustaz rezeki. Nah, apa nih yang mau dikeluarin ya? Karena uang. Iya benar, ntar kita lihat tahu-tahu apa, ular atau apa. Nanti tetap bareng kita di channel yang berikutnya. Ustaz, ini pengen tanya nih Ustaz. Apa kita tuh sukses, rezeki itu udah ditentuin dari awal Ustaz? Takdir emang lo jadi orang kaya, walaupun terlahir gimana-gimana, berarti akan jadi kaya. Atau gimana itu Ustaz, kalau kita ngomongin tentang takdir Ustaz? Iya, jadi semua manusia ini hanya mengambil sepersekian kecil saja dari takdirnya. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang ditakdirkan dapat sedikit. Tapi ikhtiar dia dan pikiran dia membuat dia dapatnya sedikit. Kita, langkah kita sama pikiran kita lah yang membuat kita dapatnya itu sedikit. Jatahnya oh gede. Dan Allah sudah tetapkan di depan tuh. Cuman kita ngambilnya sedikit. Jadi tetap perlu kerja keras Ustaz. Oh iya, untuk mencapai itu betul. Oh, iya. Oke, kalau Pak Yul lanjutin lagi tuh tadi apa tuh? Nah, saya takut keluarin golok. Nah, tadi hubungannya dengan sedekah gitu ya. Sedekah ya. Memang the power of giving itu luar biasa, Ustaz. Kekuatan dari sedekah. Saya ketemu ini juga kemarin, saya tahu-tahu sedekah pada orang, orang bayar utang ke saya kembalikan lagi pada orang. Ternyata akhirnya diberikan Allah ke sini. Saya punya impian, mohon doanya tahun 2013 pengen menyisihkan 1 miliar untuk mengumrohkan tunanetra satu bis. Ya paling awalnya memang istri masih marah Ustaz. Kok dihabiskan untuk bantu orang? Ternyata setelah memberi kok dikasih. Sekarang senang istri ikut bersedekah. Itu membawa anak yatim. Saya tadi tunjukkan ini, tunjukkan bahwa uangnya saya banyak tapi habis juga. Itu apa, rekening itu? Iya. Dan dapat habis, dapat habis. Tapi Allah kasih lagi, Ustaz. Benar. Menjadi kaya itu fitrah manusia, cita-cita manusia, keinginan manusia. Enggak ada yang salah. Karena itu Allah memberikan jalannya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harts. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah bilang, ya kalau mau kaya ini loh jalannya. Ada duha, ada tahajud, ada sholat berjamaah, gitu? Ya. Betul gak ya? Ada zikir, ada sholawat, dan ada sedekah. Dan Allah bilang, setan juga nawarin jalan kaya. Ada mencuri, begitu ya. Ada berbohong, ngepet. Ada ngepet. Tapi terakhirnya ya? Iya dong? Tapi nantinya jadi susah. Susah. Sedekah memang pahit, habis kan. Tapi begitu dibayar, subhanallah. Nah, kalau belum dibayar terus aja, Allah pasti bayar kok. Yang penting gini, ketika kita cita-cita pengen kaya itu, jangan bercita-cita cuma pengen kaya, sebab nanti bahaya. Lebih bahaya sebenarnya orang-orang kaya tidak beriman, ketimbang orang miskin tidak beriman, karena dia punya duit. Jadi bercita-cita jadi orang kaya seperti Pak Yuli, seperti ya. Hendra insya Allah, amin. Ya, yang manfaat. Ya. Itu jangan lupa sama orang miskin, sama orang susah. Pak Basuki dari PM. Pak Basuki sekarang masih dengan kegiatannya? Masih aktif. Kenapa Pak Basuki? Kan sekarang anaknya sudah sukses. Oh masih itu dari apa? Masih. Hobi ya? Karena saya udah passion mungkin. Saya apa ya? Masih ada tanggung jawaban anak saya yang nomor 2 ini. Harus kerja keras lagi gitu sih. Dan emang udah bener tuh. Jalan mengut sampai itu emang jalan kemuliaan. Ini kan anak pesantren ya? Nah, saya tuh kalau ngajar di pesantren, saya ngajarin Quran berjalan. Quran berjalan tuh salah satunya adalah mengut sampah. Jadi kalau Anda mau mulia, harus mau melakukan perbuatan kotor, perbuatan hina, ngepel, ya jagain toilet, ngeblesok blusuk di jamban, di kaku, betul itu, nyuciin piring kotornya teman-teman santri. Nah, karena setiap helai daunnya itu akan jadi tangga untuk menuju Allah. Betul, itu ada kisah deh kalau di pesantren, kisah kisahnya apa? Kisah dongeng, apa cerita hikmah. Jadi ada nenek-nenek yang selalu nyapu, ya, ditegur dan gak usah nyapu udah tua, tapi tetap maunya nyapu daun-daun apa segala macam. Terus kemudian sepakatlah orang-orang dibersihin duluan. Oh, biar dia gak nyapu. Biar dia gak nyapu. Ternyata nenek ini nangis. Kenapa? Dia bilang setiap satu salawat, setiap satu daun akan berselawat. Subhanallah. Kepada dia kalau dia mau mungut, setiap satu kotoran akan menjadi amal soleh. Subhanallah, benar. Pantas juga anaknya kayak begini ya kan? Oh benar. Berapa solawat yang didapat tuh? Betul. Berapa kemuliaan Ustaz? Udah bu, abis ini banyak mungkin sampah. Nah ini kan pekerjaan orang-orang tua zaman dulu. Kalau abis subuh dia beres nyapu. Pak Basuki, ya, insya Allah lah. Amin. Mudah-mudahan masih tetap anak yang udah sukses ya. Sukses. Masih mau jadi tukang sampah subhanallah. Sudah udah sukses mengantar anak yang pertama dengan profesi yang lama, sekarang ingin kembali mengulang untuk anak yang kedua. Dan saudara dia ini wakil gubernur. Maksudnya Pak Basuki? Pak Basuki loh. Wah iya. Iya. Apa yang gini nih? Oke, ntar kita akan tanya tips sukses dari Mas Hendra dan Bapak Yuli. Tetap di chat ini kan ya. Hendra, ya, pernah gak sih kepikir bahwa Hendra kenapa kok bapak cuman tukang sapu gitu, pernah gak kepikir gitu? Pernah Stad, jadi kalau misalkan pas saya SMP itu, saya sering ditanya sama temen, gimana rawak, saya kan tinggal di Rawakalang Stad ya, itu kan blok masih kotor gitu, kan emang saking kumuh dan sebagainya. Ya saya biasa saja, bahkan pada fase tertentu saya minder dengan teman-teman. Cuma setiap kali saya pulang sekolah atau saya sedang lowong, bapak dan ibu saya sering cerita tentang kondisi mereka berdua. Ibu saya yang seorang pembantu rumah tangga. Oh, ibu juga pembantu rumah tangga? Pembantu rumah tangga yang sering mendapatkan perlakuan yang gak baik mungkin dari majikan beliau. Ayah yang mungkin dengan kondisi yang sudah tua harus mendorong gerobak gitu. Karena saya juga pernah terjun langsung dengan ayah mendorong gerobak gitu, walaupun di jam sekolah saya gak bisa gitu kan. Terus terpikir dengan saya tipe orang yang tidak banyak cerita dengan ayah ibu Ustaz. Dia tipe orang yang agak pendiam, emang kepikiran terus gitu, kepikiran gimana caranya gitu kan. Dan saya meyakinkan orang tua saya waktu itu Ustaz. Waktu saya masih ingat banget posisinya, saya duduk di bawah, ibu bapak saya di atas. Mak, ya, Enda pengen sekolah, Enda pengen kuliah. Orang tua saya mungkin karena emang paradigma masih di kampung Ustaz ya, melarang waktu itu. Masih ingat banget kata-katanya, selagi Enda masih beriman dan punya seorang teman, Enda gak akan kelaparan di Bogor sana. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki dengan hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Insya Allah jalan akan ada. Itu dari bapak? Itu dari... Oh, dari Enda? Dari saya. Keyakinan di hatinya ya? Mencoba untuk meyakinkan. Dan sejak saat itu alhamdulillah berkah mungkin ya Ustaz ya. Jadi bapak tetap bekerja sebagai seorang pengangkut sampah, ibu sebagai pembantu rumah tangga, dan saya berkuliah, itu kayaknya lancar aja Ustaz. Dan terus sampai dengan saya dipilih sebagai direktur eksekutif IRIT sini. Dan saat itu juga saya bekerja secara profesional sebagai HR manager di salah satu perusahaan swasta di Menara Raja Wali Mega Kuningan. Wow, dua kali kerja jadinya. Oke. Masih 24 loh. Dan terus apakah posisi Hendra yang sekarang selaku direktur eksekutif sebagai salah satu pembuktian ya ke mamah dan ke bapak? Ya, pembuktian sebagai saya yakin banget ya, bakti sama orang tua tuh gak akan selesai sampai kapanpun. Saya minta izin sama orang tua, ya Enda mau nikah di tahun ini. Karena orang Betawi biasa kan bakti sama orang tua. Terus emak sama ayah agak melarang, cuma saya aneh-aneh yakin kalau misalkan menunggu bakti selesai sampai Enda mati juga gak bakal selesai itu bakti. Saking begitu banyak yang harus Enda tunaikan, yang harus Enda baktikan sama orang tua. Seperti itu Ustaz. Subhanallah. Oke. Apa pemikiran ya Ustaz ya? Ini okay. jauh melampaui Pak Yulin nanti ya kan? Karena masih 24 Pak. Oh iya, dua kalinya ini. Dua kalinya. Yes. Telat saya hasilnya. Tapi telatnya aja begini ya. Benar. Pak Yuli, berbagi dong kiat suksesnya Pak Yuli sampai sekarang. Karena tadi saya cerita memang masa kecil saya sedih itu, saya keyakinan kuat, pokoknya niat nolong orang saja, suatu saat pasti Allah membantu kita. Ternyata ya, tapi sayangnya lama hasilnya Ustaz. Saya belajar pada banyak Ustaz, kok gak dapat-dapat, sampai beli CD, tapi ini termasuk buku kan. Dan sekarang saya punya kesimpulan setelah berhasil, saya rangkum ilmunya Ustaz manapun dengan namanya nyut. Niat harus baik menolong banyak orang. Kemudian yakin pasti berhasil, karena Allah mau tahu keinginan kita. Dan kita pengen miskin, dikasih miskin, pengen kaya pasti kaya, karena Allah gak berkurang kalau ngasih kekayaan. Satu lagi, ulet. Ulet itu kalau dulu kan innallaha sabirin, saya enggak yakin. Orang sabar kok ketipu-tipu terus. Saya di majalah kan ketipu terus, jual mobil rugi, ini rugi. Ngopi posisi jabatan di PHK. Apa ini? Ternyata buahnya yang terakhir. Kalau orang ulet tuh pasti ada hasilnya di akhirnya. Terakhir, meniru orang yang berhasil. Tiru, duplikasi namanya. Nyut. Jadi nyut, niat, yakin, ulet, duplikasi. Dan Ustaz, saya juga punya utang sama Ustaz. Sesungguhnya 2 tahun lalu saya pengen mengumrohkan Ustaz Dusan Mansur. Subhanallah. Sudah. Jadi saya udah bayarin DP. Semua Ustaz saya bayarin sesungguhnya. Cuma saya tadi cari-cari kok vouchernya nggak ada. Nanti berarti saya serahkan pada saat yang tepat. Termasuk beliau sudah pengin. Saya DP-in gratis. DP doang semua dong. Tenang aja, DP dulu. Ya itu adalah untuk tabungan kami semuanya. Dan saya yakin dengan membantu orang pasti Allah memberi yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya. Kalau tips dari Hendra apa? Mulailah dari bermimpi, San. Jadi bermimpi, tuliskan mimpi Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini dalam sebuah kertas. Oke, ini Bu, satu mulailah dari mimpi. Bermimpi. Oke. Berikutnya. List secara detail 1 2 3 4 5. Apa impiannya itu? Apa impiannya? Terus disimpan di tempat yang kita bisa melihat kapanpun. Karena pas kita melihat itu pasti akan ada pacuan motivasi secara di tembok kamar, gitu. Di kamar atau di dompet atau di mana. Terus yakin kalau misalkan kita mau berusaha, Allah akan kasih jalannya. Dan jaga hubungan dengan manusia yang lain. Karena keberkahan itu, tak bisa kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Bisa kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Itu yang saya yakin, Ustaz. Luar biasa. Iya. Oke, nah kita masih punya satu segmen. Nanti kita berdoa bersama, Bu ya. Buat yang pemirsa di rumah juga. Iya benar, buat yang belum punya anak, yang belum hamil, yang belum berangkat haji, yang pengen kerja, pengen punya usaha, jangan kemana-mana ya, Den ya. Standby di depan layar kaca, kita akan berdoa bersama. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin. Tetap bareng kita di chatting kan ya. Yang di sini, Ibu suka ada yang nonton nggak? Sering. Ibu suka nonton Wisata Hati atau Chatting Game, suka lihat? Oh, namanya siapa, Bu? Eti. Oh, Ibu Eti. Suka nonton, Bu ya? Iya. Punya cerita apa, Bu Eti? Punya cerita apa, Bu? Ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Setiap malam itu saya nonton, pasti anak saya nggak mau ngalah karena kan sekarang TV acaranya rame-rame, Ustadz. Terus saya berebutan, akhirnya saya kebagian TV yang udah agak burem. Alhamdulillah saya masih bisa ngeliat, bisa ikutin doa. Kalau udah selesai kan, ayo kita ikutan doa, saya ikut di depan TV saya. Alhamdulillah hari ini saya tercapai, karena tadi saya mau ke pondok pesantren, mau ngeliat anak saya. Mau katanya belum semesteran, pas itu kata Abi mau ikut nggak ke acaranya Ustadz Yusuf Mansur, mau saya bilang, ayo mau, alhamdulillah saya kesampaian Ustadz sampai di sini. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Makasih. Terus saya mau diapain? Tapi di TV yang burem muka Pak Ustadz tetap jelas ya. Tapi nggak bisa ngebedain, Pak Ustadz. Makasih, Bu Eti ya. Makasih ya, Bu ya. Ntar abis acara foto bareng Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Iya, 10 ribu. Tenang, Bu. Ntar saya kasih 100 ribu, 10 kali foto, Bu. Ustadz, tema kita orang yang paling kaya. Kalau di mata Allah, orang paling kaya di mata Allah, orang yang seperti apa, Pak Ustadz? Iya, jadi sebenarnya kita ini kan orang kaya ya. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan tuh miskin sebenarnya. Istilah miskin itu kan manusia yang melekatkan sebenarnya. Cuman dia suka gak sadar kekayaannya dia itu. Mata kita ini harganya berapa ya? Ginjal kita, jantung kita, kaki kita. Coba berapa orang yang kemudian menghabiskan duit untuk kemo. Sedangkan saudara sehat itu loh. Jadi sebenarnya sih ya kita sudah kaya gitu. Kesehatan kita ini aja udah mahal banget. Dan yang paling mahal itu kan iman kita ini. Karena nih lihat ya betapa kayanya kita. Allah bilang kalau kalian sudah di neraka, kalian bawa satu bumi emas. Ya, dan kalian tambahin lagi satu bumi lagi emas yang lain gitu, gak bakal menebus disiksa kalian semua. Artinya dengan iman kita bisa selamat dari neraka. Waduh itu gak kayak apa tahu. Dan lagian mah hidup mah yang penting cukup deh. Nah pertanyaan terakhir buat bintang tamu kita, ada yang mau disampaikan gak buat teman-teman nih yang mengalami seperti yang Mas Hendra pernah rasakan, sekarang sedang dalam suasana yang tidak nyaman tapi bisa bangkit, jangan nyerah. Silakan. Baik, teman-teman semua, mulailah dari bermimpi. Jadi jangan pikirkan kondisi sekarang, tapi bayangkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kalian pengen jadi apa. Mulailah dari perasaan ingin membantu orang lain, perasaan ingin berbakti sama orang tua. Sama. Itu akan lebih powerful kekuatannya. Dibandingkan kita egois dengan diri kita sendiri dan sebagainya. Dan bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Pak Basuki, Pak Basuki apa nih pesan-pesan buat kita-kita? Iya. Ya terutama kepercayaan kepada yang di atas. Saya terus terang aja, walaupun saya itu tukang sampah, itu tak luput saya setiap ba'da subuh saya itu sampai itu buang sampah, air wudhu saya itu tak akan putus. Harus itu. Di samping itu saya baca ayat-ayat yang pendek, itu terus saya berselawat sambil buang sampah itu di dalam hati. Ya. Oke, kalau Pak Yuli, apa Pak Yuli? Terakhir nih buat kita semua. Kita harus minta tolong sama Allah. Kalau udah kepepet, sampai mentok, sampai bisa keluar air mata, kita nangis. Pasti bisa. Yang kedua, kalau pengen sukses, kita dekat-dekat orang susah, orang sakit, orang kecil. Seperti beliau kalau ketemu saya mesti saya sedekahin. Jadi pertolongan Allah akan datang seketika. Jadi menangis, seperti saya juga menangis hari ini, pasti impian saya terwujud. Kalau belum menangis, jangan harap keberhasilan kita tergapai. Itu saja. Dan memang Rasulullah bilang begitu, satun soruna wa satur zakuna bidu'afaikum. Kalian itu bakal ditolong, bakal dikasih rezeki di du'afaikum. Dengan sebab orang-orang miskin sekitar saudara. Jadi ini tips ya sebelum kita doa pemirsa. Jadi kalau sebenarnya sih gak usah harus nunggu susah ya. Artinya kalau mau nyari rezeki tambahan itu, bergerak saja silaturahim. Tapi ke rumah orang-orang yang kira-kira gak pernah makan ayam itu loh. Ada amalan-amalan saya atas izin Allah. Astagfirullah ya, ini mudah-mudahan bukan riya ya. Saya ngajarin teman-teman, ada amalan yang lakukanlah secara frontal, secara terbuka. Jadi benar-benar umumkan gitu loh, kita nih mau beramal mana, mau ikutan enggak, apa-apa gitu. Tapi ada amalan-amalan yang kita bersepi-sepi, jadi amalan kita saja gitu. Satun soruna, kalian akan ditolong, apa yang menjadi masalah kalian kata Rasulullah? Kalian akan ditolong. Saya pernah Den, itu ada orang, dia datang ke saya, Pak Haji Yuli, Pak Basuki, Hendra. Dia sedekah kira-kira 27.000. Saat ini duit saya sama istri, saya punya janji kalau anak saya gak jadi sesar, maka sisa duitnya buat sedekah. Saya terima tuh 27.000. Terus dia bilang, saya juga sekalian mau ngasih sedekah yang lain. Apa sedekah yang lain? Saya tuh kok masa anak saya lahir saya cuma sedekah 25.000, 27.000. Ya apa dia bilang, masa harga anak saya 27.000? Akhirnya saya berembuk sama istri saya, Pak Ustadz, kami akan menyedekahkan seluruh isi kontrakan saya. Saya kan menganalisa kalimatnya ya. Sebentar nih Mas, ente mau sedekah seluruh isi kontrakan. Seluruh tuh berarti semua loh. Iya Pak Ustadz semua. Nah, terus dia cuman ngasih satu syarat. Syaratnya, Indra, saya yang harus mengambil langsung ke rumah dia. Seisi rumah itu saya harus ngambil langsung. Nah, ini masalah. Apa kata orang gitu kan? Wah, ngambil. Akhirnya 2 minggu lebih saya tidak datang ke dia. Orang ini datang lagi. Kok Pak Ustadz nggak ngambil-ngambil punya saya gitu? Waktu itu saya datang teman. Ada teman pengusaha datang. Dia datang. Kok Pak Ustadz belum ngambil barang-barang saya gitu? Nanti kapan saya kayanya? Betul itu. Kapan saya kayanya? Itu loh mas, ente syaratnya itu loh, saya gak sanggup itu loh. Masa sih saya harus ngambil itu kan? Udahlah ente sendiri setekain lah insya Allah. Ya sudah kalau gitu saya, yang setekain lah. Nah terus teman saya itu nanya, emang kamu sedekah apa? Saya yang cerita. Itu loh Ji, dia sedekah gini. Subhanallah. Ustaz, hari ini saya punya untung 28 juta, buat dia Ustaz. Subhanallah. Kalimat perhatikan. Ustaz, hari ini saya punya untung 28 juta. Buat dia, Ustaz. Mana? Nah, alamat kamu. Buat kamu ini 28 juta. 27 ribu doang kan yang baru dikasih, toh? Diganti sama Allah berapa itu? 28 juta. Selamat menguras isi kontrakan, ya. Dan kita doa, ya. Amin. Iya dong, Ustaz. Ya. Harus. Amin, saya sudah siap-siap di depan, berdoa sambil ngelus perut. Barangkali perutnya ada yang belum terisi dengan janin, pegang perutnya. Yang punya penyakit di dada, pegang dadanya. Yang punya penyakit di kepala, pegang kepalanya. Yang punya penyakit di kantongnya, pegang kantongnya. Serius. Pegang kantongnya, oke? Ya, kalau mau lebih gede lagi, pegang tabungannya. Oke, ambil dulu ATM-nya apanya, ambil dulu. Oke, kita baca selawat bareng-bareng, 10 kali. Sebagai doa kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah jabah semua hajat dan keinginan kita insyaallah. Kita salawat, kita mulai 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa di rumah baca ya, baca dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pegangin anaknya, barangkali anaknya pengen pintar. Silakan terus baca salawat. Pegangin hati anak biar enggak bandel. Barangkali punya penyakit kanker, ya, lumpuh, pegang, insya Allah miracle itu ada. Kun fayakun Allah itu ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, Den. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hendra, terima kasih Hendra. Kapan-kapan main kesini lagi. Pak Basuki, terima kasih. Salam buat anak yang satu lagi sama istri di rumah. Istrinya ada di sini. Iya. Pak Yuli, terima kasih. Pak Yuli tetangga saya gitu loh. Ternyata di Tangerang juga. Oh, sama. Ya, nanti kita main. Siap. Hendra, kapan-kapan ngasih apa? Motivasi ke pesantren ya? Buat anak-anak santri itu loh. Insyaallah. Mau ini pesantren apa namanya? Mau didatengin Kak Hendra? Mau. Siap. Pak Yuli siap. Siap. Oke, baik. Terima kasih juga buat jemaah yang sudah hadir. Total Kid and Friend, terima kasih. Wah, Novi, thank you. Saya Deni Cagur dan Pak Ustaz Isim Mansur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.